Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafidhahullahu Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelumnya ada beberapa pemberitahuan. Ternyata dari Majelis Ulama Saudi Arabia mengumumkan bahwasanya hari ini adalah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi hari ini tanggal 1 Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 7 November 2010. Berarti kalau kita mau puasa 9 hari, kita terlewatkan 1 hari. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah tetap menulis sesuai dengan yang kita niatkan. Karena memang kalau tanggalan kita baru besok masuk tanggal 1 itu besok, hari Senin, tanggal 8 November 2010. Namun dalam hal Idul Adha ini, kiblat kita adalah orang haji. Sehingga nanti wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Senin. Hari Senin tanggal 15 November 2010. Itu wukuf di Arafah. Berarti hari Selasa itu adalah Idul Adha. Karena itu mungkin kajian kita yang Senin masih belum bisa dimulai Senin depan. Kita tunda sampai Ba'dal Id saja. Jadi Senin depan kita masih belum bisa memulai kajian, karena Senin depan sudah malam Id. Malam Id. Idnya, lebarannya itu hari Selasa. Ini yang benar, walaupun pemerintah tetap hari Rabu. Karena dalam masalah Idul Adha ini, kiblat kita adalah orang haji. Berbeda dengan Idul Fitri. Di sini saya akan bacakan fatwa-fatwa para ulama yang bisa dijadikan pegangan bahwa dalam hal Idul Adha ini kita mengikuti orang haji. Kebetulan mereka tempatnya di Arab Saudi, ya istilahnya kita mengikuti Arab Saudi, tapi mengikuti orang haji sebenarnya. Karena semuanya berkaitan dengan orang haji. Termasuk hari Arafah pun, ya kita mengikuti ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Walaupun seandainya di Indonesia masih tanggal 8 Dzulhijjah, itu adalah hari Arafah. Karena sering menjadi perbedaan pendapat, mereka jamaah haji sudah wukuf di Arafah, kita menyaksikan dengan mata kepala kita mereka wukuf, di Indonesia masih tanggal 8, di sini tetap bersikeras bahwa puasanya adalah besok tanggal 9. Wukufnya sudah selesai. Wukuf sudah selesai. Mari kita lihat fatwa para ulama supaya kita lebih mantap. Ini bukan pendapat saya, pendapat ulama. Nanti kita bahas secara detail. Yang pertama-tama fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta, Komite Fatwa Arab Saudi, yang berisi kumpulan para ulama yang saat itu diketuai oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan juga dianggotai oleh banyak kibar ulama, ulama besar. Saat itu ada pertanyaan yang diarahkan kepada mereka. Ini di fatwa Lajnah Daimah, kalau yang membuka kitabnya jilid 10 halaman 393. Jilid 10 halaman 393. As-su'al, pertanyaan. Hal nastati'u an nasuma huna yaumain li ajli shaumi yaumi Arafah li annana huna nasma'u fir radio anna yauma Arafah ghadan yuwafiqu dhalika 'indana at-thamin min syahri dzilhijjah. Ini pertanyaan dari luar negeri. Apakah kami memungkinkan untuk puasa 2 hari dengan tujuan adalah puasa hari Arafah? Karena kami mendengar di radio bahwa hari Arafahnya itu besok. Sementara di tempat kami besok masih tanggal 8 Dzulhijjah. Ini sama dengan kita kasusnya persis. Apakah kita harus puasa Arafah 2 kali? Yaitu yang pertama puasa Arafah mengikuti orang wukuf di Arafah. Yang kedua puasa Arafah lagi mengikuti di negara kita tanggal 9 Dzulhijjah. Ini kasusnya sama dengan kita persis ya, persis. Kemudian jawabannya, yaumu al-jawabu, jawaban yaumu Arafah huwal yaumul ladzi yaqifun nas fihi bi Arafah. Yang dinamakan hari Arafah itu adalah hari ketika manusia wukuf di Arafah. Wa shaumuhu masyru' li ghairi man talabbasa bil had. Dan puasa Arafah itu disyariatkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Fa idza aratta an tasuma fa innaka tasum hadzal yaum. Kalau memang kamu mau puasa Arafah, maka kamu harus puasa pada hari ini, yaitu hari Arafah. Walaupun beda dengan di negaramu masih tanggal 8. Karena puasanya puasa Arafah. Kemudian wa in sumta yauman qablahu fala ba'sa. Kalau kamu nambahi lagi puasanya, puasa Arafah ditambah 1 hari sebelumnya, itu tidak apa-apa. Biasanya orang mengistilahkan puasa Tarwiyah dan Arafah, tidak apa-apa, boleh. Wa in sumta al-ayyam at-tis'ah min awwal dzilhijjah fa hasan. Kalau kamu puasa 9 hari mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari Arafah, maka itu juga baik. Li'annaha ayyam syarifah yustahabbu shaumuha. Karena itu adalah hari-hari yang utama yang dianjurkan kita berpuasa. Liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tiadalah hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walal jihad jalal jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Apakah kalah afdol jihad pergi ke medan perang dengan amal saleh yang kita kerjakan 10 hari Dzulhijjah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak juga jihad fi sabilillah kalah afdal dengan amal saleh yang kita kerjakan 10 hari pertama Dzulhijjah, kecuali orang yang keluar berjihad membawa hartanya, dia terbunuh di sana, hartanya diambil musuh semuanya dan tidak kembali sedikit pun, kalau ada ini baru ini lebih afdal. Rawahul Bukhariyu, riwayat Imam Bukhari, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Iftah Udhu Al-Rais Abdullah bin Ghadian Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wa ghairuhuma. Jelas kan? Berarti puasanya puasa hari Arafah, bukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa hari Arafah. Ada fatwa lagi, saya pilihkan fatwa-fatwa yang inti saja ya. Sebenarnya banyak fatwanya, saya pilihkan saja, saya waktunya cukup. Yang kedua, saya nukilkan fatwa Lajnah Al-Ifta Al-Misriyah, Komite Fatwa Mesir, Majelis Fatwa Mesir. Yaitu pertanyaannya agak panjang. Ini berkaitan dengan tahun 2005. Ada perbedaan antara Arab Saudi dengan negeri lain. Saya bacakan aja pertanyaannya. Ittala'na 'ala talab al-muqayyad bi raqam 724 li sana 2005 min al-hijrah al-mutadammin ma ya'ti. Ini pertanyaannya. Kami melihat ada pertanyaan nomor sekian 724 pada tahun 2005, isinya adalah, isi pertanyaannya, mal wajibu 'alal ummatil islamiyah ittiba'uhu binisbah li'idil adha al-mubarak wa tahdid yaum 'arafah fi halati ikhtilafi ba'did duwal ma'al mamlaka al-arabiyyah as-su'udiyyah fi tahdid dhalika al-yawm wa ma hukmu man khalafa ittiba'a al-mamlaka al-arabiyyah as-su'udiyyah fi tahdidha liyawmi 'arafat wa yawmil 'id. Ini pertanyaannya. Apa kewajiban umat Islam yang harus diikuti berkenaan dengan Idul Adha yang penuh dengan barokah dan penentuan hari Arafah? Ketika terjadi perbedaan antara sebagian negara dengan negara Arab Saudi, tempatnya orang-orang yang melaksanakan haji, maka penentuannya dalam hal itu bagaimana? Kemudian bagaimana pula hukum orang yang menyelisihi, tidak mau mengikuti Arab Saudi, tidak mau mengikuti orang haji maksudnya, dalam penentuan hari Arafah dan hari Idul Adha? Jelaskan pertanyaannya. Kemudian jawabannya, al-jawabu al-hukmu an-natabi'a al-mamlaka al-arabiyah as-su'udiyah tabqan li muqarrarat mu'tamar Jiddah wa dhalika li ittihadil muslimin fi yaumi Arafah. Hukumnya kita mengikuti kerajaan Arab Saudi sesuai dengan ketetapan muktamar. Muktamar ya, muktamar ulama internasional di Jiddah. Jadi ini sudah merupakan keputusan para ulama internasional ketika mengadakan muktamar di Jiddah. Kenapa? Karena hari Arafah bagi kaum muslimin itu cuma satu. Yang namanya hari Arafah itu ya satu. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah, itulah namanya hari Arafah. Kita mau orang Indonesia, orang Asia, orang Eropa, orang Timur Tengah, orang dari manapun kita berada, maka hari Arafahnya tetap satu. Tidak ada dua. Tidak ada dua, satu. Itu inti daripada fatwanya. Kemudian saya nukilkan lagi fatwa dari Syekh Faisal Maulawi. Beliau adalah Naib Rais Al-Majlis Al-Urubi Lil-Buhud Wal-Iftah. Beliau adalah Wakil Ketua Majlis Fatwa Eropa. Wakil Ketua Majlis Fatwa Eropa. Ini pertanyaannya agak panjang tentang Ramadan Idul Fitri dan tentang Arafah Idul Adha. Agak panjang pertanyaannya, tapi tidak apa-apa, sudah saya baca saja biar lebih mantap. As-su'al, pertanyaan. Ana rajulun muslimun a'ishu fi wilayah Wen Kun Sin Madisun Aku adalah seorang muslim yang hidup di wilayah ini di Eropa ya, Wen Konsen Madisun. Apa itu? Di Amerika ya. Amerika, bukan negara bagian Amerika ya. Negara bagian Amerika. Ladaina masjidain fi madinatina. Di kota kami ada dua masjid. Qarrara al-masjidul awal an yattabi' jam'iyah al-mujtama' al-islami fi shimal Amerika. Masjid yang satu menetapkan untuk mengikuti perkumpulan masyarakat muslim di Amerika, Amerika Timur. Shimal ya, Amerika Timur. Shimal. Alladhi haddada Idul Adha bi annahu yaumus sabat, yang telah menetapkan Idul Adha itu hari Sabtu. Ini berkaitan dengan tanggal 23 bulan 2 tahun 2002. 2002 ya. Kemudian mimma yambaghi mimma ya'ni bi annana sanasum yauma Arafah bainama yahtafilun nas fil hajj bil id. Berarti kita akan puasa hari Arafah ketika jamaah haji sudah melaksanakan Idul Adha. Berarti masjid pertama kasusnya sama dengan di Indonesia biasanya. Di Mekah sudah Idul Adha, sementara di sini masih melakukan puasa Arafah. Kemudian al-masjidu tsani qala bi annal id yatahaddat 100 fil 100 bima yaqumu bil hajij. Masjid yang kedua mengatakan bahwa Idul Adha itu 100% harus ngikuti orang haji. 100%. Lidha alaina an nahtafila bil id ma'al hajij ay bi annal id yaumul jum'ah. Karena itu kami akan melaksanakan Idul Adha bersamaan dengan orang-orang yang haji, yaitu hari Jumat tanggal 22 bulan 2 tahun 2002. Ini sudah lama kan pertanyaannya ya. Fanarju min fadilatikum an taftuna fi hadzal amr. Kami mohon dari Anda yang mulia untuk memberikan fatwa kepada kami dalam perkara ini. Fahal yajuzu an yakuna hunaka khilaf fi tahdid maw'id Idul Adha? Apakah boleh ada perbedaan pendapat dalam menentukan waktu Idul Adha? Jelas apa enggak ini? Jelas ya. Jadi tadi itu Shimal Amerika itu Amerika Utara ya, bukan Timur. Jadi Shimal Amerika itu Amerika Utara. Tadi saya sebut Timur ya. Yang benar Amerika Utara. Amerika Utara. Al-jawabu, jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Setelah pembukaan memuji Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhtilaful matali' fi ru'yati hilali ramadhan bihaitu yakunu li ahli kulli qatrin ru'yah al-khasah bih hadha la haraja fih. Wa in kana rajih inda jumhuril fuqaha anna ru'ya ayyi qatrin islami takfi fi tahdid hilal ramadhan wa bi khassah ma'a taqaddum al-ilmi alladhi ja'ala al-'alam bimathaba qarya saghira bi haythu min al-yasir al-i'lan 'an ru'yatil hilal bima yuhaqqiqu li jami'il muslimin fi shata biqa'il ard al-'ilm bi dukhul hilal ramadhan walakin la yajuzu al-ikhtilaf fi tahdid hilal dhil-hijjah bal yajibu tawhid ar-ru'ya فالمعتبر هو الأوقات التي يسير عليها الحجيج. Ini fatwanya ya, yaitu bahwasanya perbedaan matlak, matlak itu terbitnya bulan dan matahari, perbedaan untuk menentukan awal Ramadan, hilal Ramadan. Maka ini apakah masing-masing negara itu punya ru'yah sendiri-sendiri atau cukup satu saja, ini memang beda pendapat. Dan ini bisa dimaklumi. Jadi untuk penentuan Ramadan, Idul Fitri, kita tidak usah berkiblat kepada Arab Saudi. Tidak usah, masing-masing ru'yanya sendiri-sendiri. Walaupun beliau di sini menekankan, sebenarnya kalau bisa satu ru'yah untuk satu dunia, namanya ru'yah global, kalau bisa. Karena sekarang teknologi sudah canggih, sehingga dunia yang demikian besar seakan-akan menjadi desa kecil. Karena teknologi sudah canggih, komunikasi sudah demikian hebat. Jadi istilahnya untuk penentuan Ramadan, Idul Fitri, masing-masing negara punya ru'yah sendiri-sendiri. Walaupun yang dianjurkan adalah bersatu. Tapi untuk sekarang mungkin sulit bersatu ini, dan kita baru bisa bersatu kalau Islam sudah dipimpin oleh Amirul Mukminin, satu pemimpin. Satu pemimpin, dia menetapkan hari ini Ramadan, seluruh dunia Ramadan hari ini, baru bisa. Besok Idul Fitri, seluruh dunia Idul Fitri, baru bisa. Untuk sekarang masih agak sulit. Karena kadang Arab Saudi dengan Mesir saja yang berdekatan, beda. Dengan Yaman saja, beda. Beda di antara mereka. Ini untuk Ramadan dan Idul Fitri. Tapi untuk penentuan masuknya Dzulhijjah tidak boleh beda. Wajib satu ru'yah. Karena yang dijadikan patokan adalah orang-orang yang sedang haji. Jadi untuk Idul Adha, Dzulhijjah, patokan kita adalah orang yang haji. Tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Kemudian dijelaskan lagi oleh beliau, amma binisbah li'idil adha fala yajuz dhalika itlaqan. Berkaitan dengan Idul Adha, tidak boleh beda dengan orang haji secara mutlak. Wala yundar fi hilali dhil hijjah ilal hisab wala ila ru'yatil aqtar. Maka untuk penentuan masuknya tanggal 1 Dhul Hijjah tidak memakai hisab dan tidak memakai ru'yah masing-masing negeri. Tidak memakai. Wa innama yundar faqat ilal awqat allati tasiru alihal hujjat fi'lan. Hanya kita diharuskan melihat orang-orang haji. Kiblat kita adalah perbuatan orang-orang haji. Fa yawmu arafah huwal yawm alladhi yaqifu fihi al-hajid fi yawmi fi arafah fi'lan. Yang dikatakan hari Arafah adalah hari ketika jamaah haji benar-benar wukuf di Arafah. Wala ibrah bir ru'yah fi jamil aqtar wala bil hisab idza khalafa dzalik. Maka ru'yah atau hisab di negara manapun yang menyelisihi orang haji tidak dijadikan patokan sama sekali. Al qarar alladhi ittakhadha al masjid awwal mukhti' wa yukhalif ma 'alayhi al muslimun fi jami' biladil 'alam. Keputusan yang diambil masjid pertama tadi adalah salah dan menyelisihi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Wa qarar al-masjid ats-tsani was-sahih wa 'alaikum ittiba'u. Keputusan yang diambil masjid yang kedua adalah benar dan kamu harus mengikutinya. Wallahu a'lam. Jelas apa enggak masalahnya? Jelas ya? Saya kira sudah terwakili sudah. Majelis Fatwa Arab Saudi, kumpulan banyak ulama besar, Majelis Fatwa Mesir, kumpulan banyak ulama. Bahkan ini juga merupakan keputusan muktamar ulama internasional ketika di Jeddah mengadakan muktamar. Kemudian juga majelis fatwa dari Eropa. Sudah jelas. Diperpanjang tambah panjang. Nah kemudian memang ada ulama yang mengatakan masing-masing negara ngikuti negaranya sendiri-sendiri. Misalnya bulan ini kita kan beda. Jamaah haji wukuf hari Senin. Sementara kita masih tanggal 8. Berarti kita puasa Arafahnya adalah hari Selasa. Ikuti tanggalan di Indonesia. Memang ada ulama berfatwa seperti ini. Kalau ada yang ikuti ini, ya monggo, silahkan. Kalau ada yang ikuti fatwanya ulama yang baru saja disebutkan, ngikuti orang haji, monggo, silahkan. Dan ini yang lebih mantap. Kenapa lebih mantap? Dari sisi dalil, ini menang. Karena semua dalil menyebutkan hari Arafah. Hari Arafah itu satu saja, tidak ada dua. Arafah tempatnya di Mekah, hari Arafah ketika wukuf di Arafah. Sisi dalil menang. Kemudian yang kedua dari sisi akal. Jadi akal pakai logika. Apalagi kita di Indonesia, kita bahas Indonesia saja ya, supaya enggak terlalu melebar. Kita dengan Arab Saudi cuma selisih 4 jam, enggak banyak-banyak. Kita lebih dahulu dari Arab Saudi cuma 4 jam. Sehingga ketika mereka wukuf di Arafah hari Senin dan kita puasa Arafah hari Senin, maka berarti kita masih mendapatkan bagian dari wukuf. Harinya sama dan kita mendapatkan bagian dari wukuf. Sementara kalau kita bersikeras puasanya hari Selasa, sementara mereka wukuf hari Senin, namanya puasa apa itu? Secara bahasa tidak bisa diterima, secara syar'i pun juga tidak bisa diterima. Itu pendapat yang tampaknya dipaksa-paksakan. Dipaksa-paksa. Bukan hari Arafah. Jamaah haji sudah berada di Muzdalifah, sudah berada di Mina, ada yang tawaf ifadah, bukan hari Arafah lagi, itu hari Idul Adha. Seperti itu. Mungkin kalau ulama-ulama zaman dulu berfatwa gitu masih bisa diterima. Ulama zaman dulu mengatakan kita mengikuti di negara kita tanggal 9 Dzulhijjah. Masih bisa diterima. Kenapa? Karena zaman dulu teknologi belum canggih. Mereka tidak tahu wukufnya itu kapan. Kalau teknologi sekarang sudah canggih, apalagi ada televisi di apa namanya parabola itu, Arab Saudi punya banyak channel, diantaranya adalah Saudi Quran dan Saudi Sunnah. Saudi Quran 24 jam menyiarkan Mekah. Kalau haji ini haji saja 24 jam di Mekah. Kalau Saudi Sunnah menyiarkan 24 jam Madinah. Nah, kita melihat dengan mata kepala kita bahwa mereka sedang wukuf di Arafah hari ini. Lah masa kita tidak puasa Arafah? Puasa besok, puasa apa terus kita? Apalagi orang-orang yang wukuf di Arafah kirim SMS ke kita, kami sedang wukuf di Arafah. Loh, kirim SMS wukuf di Arafah. Masa kita masih tidak puasa Arafah juga? Kita balesi, doakan kami ketika kamu wukuf di Arafah. Lah kalau besok kita SMS, doakan kami ketika wukuf di Arafah. Loh, kamu telat wukufnya kemarin. Gitu kan? Seperti itu. Namun bagaimanapun juga, karena yang kita tanamkan adalah lapang dada menghadapi perbedaan pendapat, saya tidak ingin umat Islam ini sempit dimonopoli oleh kelompok pendapat tertentu, maka kami harus berlapang dada menyikapi beda pendapat. Kami yakin dengan pendapat seperti ini, bahwa masalah haji, Arafah, Idul Adha mengikuti orang yang haji persis, tidak boleh beda dari mereka. Kalau ada yang tetap ngotot kita ngikuti Indonesia, monggo silahkan. Yang penting kita jangan pecah belah. Tapi sudah dijelaskan masalahnya seperti ini. Ya kan, tinggal milih yang mana. Karena ini bukan masalah prinsip kan, bukan akidah, bukan apa, masalah semuanya ada pendapatnya ulama. Cuman yang perlu kita perhatikan sekarang masalah sholat id. Berarti kalau kita hari Senin nanti itu adalah hari Arafah, berarti hari Selasa adalah Idul Adha. Cuman supaya kita tidak ribut-ribut dengan apa pemerintah tidak menampakkan perbedaan yang menyolok, maka para ulama mengatakan sholat idnya hari ngikuti pemerintah tidak masalah sholat idnya, tapi tetap Selasa sudah id. Selasa id, gak boleh puasa, Selasa itu sudah id, Idul Adha. Sholatnya ikut pemerintah, gak masalah. Kurbannya misalnya mau disembelih hari Selasa, boleh. Kalau mau dikompakkan semuanya disembelih hari Rebo, juga boleh supaya kompak. Supaya tidak terkesan pecah belah. Nah yang perlu kita perhatikan juga, akhir hari tasyrik. Karena penyembelihan hewan kurban kan, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Berarti kalau tanggal 10 Dzulhijjah itu hari Selasa, berarti akhir hari tasyrik itu Rebo, Kamis, Jumat. Jumat adalah akhir hari tasyrik. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa akhir hari tasyrik itu adalah hari Sabtu. Itu bukan. Akhir hari tasyrik adalah Jumat untuk tahun ini ya, 2010. Masehi 1431 Hijriah. Bahkan malah sebagian ulama itu ketika ditanya masalah begini, orang haji wukufnya misalnya hari Senin, tapi ternyata pemerintah memutuskan kita puasa Arafah hari Selasa. Sebagian ulama malah jawabannya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh ta'at dalam makhluk, tidak boleh ta'at kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Orang salah enggak boleh diikuti. Seperti itu. Saya kira jelas ya. Jelas apa enggak? Jelas ya. Mudah-mudahan jelas, sehingga tidak perlu kita apa namanya bingung dalam masalah ini. Berarti kayak mau puasa 9 hari sudah tidak memungkinkan. Baru biasa puasanya besok, berarti hanya mendapatkan 8 hari dan mudah-mudahan Allah mencatat sebagai puasa 9 hari. Kemudian juga takbiran, mari kita hidupkan syariat takbiran ini. Takbiran ini sunnah ya. Sambil kita jalan nanti pulang dari masjid, ke kantor, jalan-jalan kemana, di pasar, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Takbir pertamanya 3 boleh, takbir pertamanya 2 juga boleh. Ini dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, masuk ke pasar, takbiran di pasar, supaya orang-orang pasar ikut takbiran juga. Ya. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mengenai kajian dari kitab ensiklopedia larangan, kita berada di kitabus sholat. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-152, larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud, dengan pembahasan yang panjang lebar. Sekarang kita masuk bab yang nomor ke-153. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi 'anil i'timad 'alal yadil yusra fis shalah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan bertumpu kepada tangan kiri di dalam salat. Bertumpu ke tangan kiri. Maksudnya gini ya. Ternyata hukum duduk dengan tangan gini ini ada hadisnya. Mari kita lihat bagaimana hadisnya. Yang pertama-tama beliau bawakan riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang ketika itu dia duduk bertumpu ke tangan kirinya di dalam sholat. Jadi ketika duduk ya, itu bertumpu ke tangan kirinya gini ketika sholat. Faqala, lalu beliau bersabda, innaha sholatul yahud, itu adalah tata cara sholatnya orang Yahudi. Artinya kamu tidak boleh seperti itu. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan, la tajlis hakadha, innama hadihi jilsatul ladhina yu'adzabun. Jangan kamu duduk seperti ini. Ini adalah cara duduk orang-orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah. Jadi tidak boleh duduk dengan cara begitu. Di sini ada lafaz di dalam sholat. Tapi ternyata ini umum. Bahkan Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan, at-tahrimu fi shalah wa kharijaha. Pengharaman ini di dalam sholat dan di luar sholat juga. Berdasarkan hadis yang lainnya, riwayat sahabat Aswaid bin Asy-Syarid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana jalisun hakadha wa qad yada'tu yadil yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala ilyati yadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depanku, kata sahabat Aswaid ini, sementara aku duduk begini. Lalu dicontohkan duduknya, yaitu tangan kirinya ditaruh di belakang punggungnya dan bertumpu ke tangannya. Ini duduknya. Faqala, lalu beliau bersabda, ataq'udu qa'datal maghdub 'alaihim, apakah kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai atas mereka. duduknya orang Yahudi. Jadi duduk begini tidak boleh. Kadang kita tidak ngerasa, karena duduk ini enak, santai. Walaupun kita enak, kita senang, tapi ternyata Rasulullah SAW melarang. Ya sudah, kita tinggalkan aja. Dan kita berpahala ketika kita gini, oh Rasulullah ngelarang, tidak jadi. Dapat pahala kita, karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Lupa lagi gini, Rasulullah ngelarang, gini lagi, kita dapat pahala karena kita mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi paling enak hidup ini di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai para salafus saleh itu ingin mengikuti sunnah semuanya. Sampai-sampai seandainya ada cara menggaruk yang sesuai sunnah, bagaimana cara menggaruk rambut sesuai sunnah, menggaruk kepala, kami akan mengikuti bagaimana cara menggaruk rambut, menggaruk kepala yang sesuai sunnah. Jadi mereka ingin benar-benar sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Jadi larangan ini umum di dalam sholat dan di luar sholat. Duduk bertumpuk kepada tangan kiri yang tangan kirinya di belakang punggungnya. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-154, babu taghlidiz zajr an raf'il musalli basaruhu ilas sama. Basaruhu ilas sama. Bab larangan keras seorang yang sholat itu mengangkat pandangannya ke arah langit. Jadi sholat matanya lihat langit. Pertama-tama beliau bawakan riwayat, ini hadis yang baru saja disebutkan tadi itu, yang di luar sholat, itu riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Tadi belum disebutkan. Kemudian mengenai larangan orang sholat melihat ke langit, riwayat yang pertama Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim." Kenapa ada beberapa kaum yang mengarahkan pandangannya ke atas langit sana ketika di dalam salat? Jadi Rasulullah mengkritik mereka dengan kritikan keras. Kenapa? Kok ada orang sholat matanya melihat ke langit? Fashtadda fi dzalika hatta qol. Lalu Rasulullah mempertegas lagi ucapannya. La yantahiyanna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum. Mereka berhenti daripada yang seperti itu atau pandangan mereka, mata mereka dicabut. Ini ancaman keras ya. Kalau kamu tidak mau berhenti sholat melihat ke langit, nanti matamu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi buta. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim." Hendaklah berhenti kaum-kaum yang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika sholat atau nanti mata mereka tidak kembali lagi. Jadi kalau tidak berhenti, nanti matamu akan diputakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim juga melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an rafi'i absarihim 'inda ad-du'a'i fi as-salati ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah berhenti kaum-kaum itu dari mengangkat pandangan mereka ketika berdoa di dalam salat ke arah langit atau nanti pandangan mata mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika doa di dalam salat, doa di dalam salat ya. Ini semuanya kata-katanya selalu ada di dalam sholat. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tarfa'u absarakum ila as-sama'i fi shalah aw tultama'." Jangan kamu arahkan pandanganmu ke langit ketika sholat, atau nanti matamu tidak kembali lagi, dicabut oleh Allah, dijadikan buta. Jadi ini adalah ancaman-ancaman yang keras. Jadi orang yang sholat dilarang mengarahkan pandangannya ke langit. Dan orang yang sholat itu sunnah matanya melihat ke tempat sujud. Jadi matanya fokus ke tempat sujud, maudhi'us sujud, fokus. Kalau ketika duduk tasyahud, matanya melihat ke jari telunjuknya yang sebelah kanan yang diisyaratkan. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau di luar sholat, boleh apa enggak? Kita berdoa di luar sholat lihat langit, boleh apa enggak? Kalau ini boleh. Berdoa di luar sholat melihat langit, ya Allah berilah hamba jalan keluar, boleh. Bahkan Rasulullah SAW ketika memberikan pelajaran kepada para sahabat, ketika hajjatul wada, tiap-tiap selesai menyampaikan satu materi, Rasulullah selalu mengatakan, ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka jawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, anda telah menyampaikan. Lalu beliau lihat ke langit, Allahumma syahad, ya Allah, saksikan. Atau juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin supaya kiblatnya dipindah. Ketika Rasulullah di Mekah, kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah minta kepada Allah supaya kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Kemudian Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, fala nuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami sudah mengetahui bahwa kamu selalu membolak-balikkan pandanganmu ke arah langit. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah selalu lihat langit, ya Allah, kiblatnya pindah, pindahkan kiblatnya, seperti itu. Oleh Allah dituruti, kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Seperti itu. Hanya saja yang oleh para ulama itu dilarang, kita mengatakan yaitu bahwasanya as-sama'u kiblatud du'a kama annal ka'bata kiblatus shalah. Langit adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah kiblatnya sholat. Nah, ini yang kata-kata ini dikritisi oleh para ulama. Jadi yang dikatakan langit adalah kiblat doa, ini dikritisi oleh para ulama. Tidak ada dalilnya dari Quran, dari Sunnah, dari Salafus Soleh. Bahkan Rasulullah juga kalau doa lebih banyak menghadap ke arah kiblat. Jadi yang Sunnah doa itu malah menghadap ke arah kiblat, walaupun kadang melihat ke arah langit, tapi yang banyak beliau lakukan menghadap ke kiblat. Seperti itu. Jadi di dalam sholat dilarang kita melihat ke arah langit. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu dari sisi kekhusyuan, kesopanan, tidak sopan. Kalau kita berikan contoh saja ya, contoh ya, walillahil madzalul a'la, Allah maha tinggi, Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi ini contoh yang rendah saja. Kalau kita ketemu dengan seorang pejabat, apakah sopan kalau kita lihat wajahnya terus ini? Ataukah lebih sopan kalau kita melihat menunduk ke bawah? Sopanan yang mana? Sopan kita nunduk ke bawah, sopan. Itu kalau manusia aja begitu, bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, sama sekali tidak. Tapi ini sekedar bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la, laisa kamitslihi syai'un. Jadi sopan, kita tawadhu, tunduk melihat ke tempat sujud kita. Iya. Kemudian setelah itu, ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada pembahasan tapi ini agak panjang, yaitu ketika kita berdiri iktidal menuju sujud, itu yang turun dulu apanya? Apakah tangannya dulu nempel ke tanah, ataukah lututnya dulu yang nempel ke tanah? Ya, ini panjang, nanti saja, waktu kita sudah habis. Kemudian diumumkan lagi bahwasannya pengajian hari Senin baru dimulai setelah Idul Adha. Karena Senin depan kita tidak ada pengajian, Sabtu Ahad saja pekan depan. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim.